Today is a lesson about syllables. Suku kata. Yep. I can't wait nunggu yang repost video ini tambah captions lagu this. I don't mind the views, gua gak peduli statistik. Open your mind about hip hop. Let's start from one syllable. Yeah. Bermain lirik dengan kata-kata. Perhatikan 5 lirik ini ada di ta. Tertulis jadi petunjuk layaknya peta. GPS supaya kalian gak nyasar di kota. Ya, lika demi liku jalan telah tertata. Banyak pilihan tersedia untuk kita. Tentu akan sulit dengan mata buta. Mudah terpancing berakhir jadi sengketa. Sekarang masuk dua, syllable berubah. Mata hati tertutup, saatnya dibuka. Terima kenyataannya, memanglah tak mudah. Hidup bagai roda berputar, mungkin lupa. Jangan gundah, ciut seperti yang sudah. Tunjukkan skill berkelas, jangan jadi murah. Jual kontroversi, apa teknik sudah punah? Cuma diterima saja, seakan lumrah. Ya, masuk tiga, teknik mulai main berlari. Lihat kemari, kalau kalian mencari. Jangan tertinggal, nanti ujungnya sesali. Bijakku bekali, kualitas dikenali. Sembari menjadi, semakin kau terlatih. Tinggalkan yang lain, tak bisa didekati. Melesat tanpa lupa diri dan tetap mengabdi. Semakin punya banyak, semakin mau berbagi. Empat, teknik makin kompleks, perhatikan. Kita masuk ke kualitas lirik, mematikan. Jangan stay di level bawah, nanti keasikan. Pastikan kerapihan, struktur makin ketagihan. Bukan asal cepat, tapi beri kepastian. Di tingkat ini kompetensi berarti keadilan. Tak heran kalau lewat rap bisa menghasilkan. Semata popularitas salah mengartikan. Ya, level 5, kita buat kesepakatan. Kalau sukses harus sambut kesempatan. Dan mengejar excellence bukan keren pasaran. Asal lirik maki-maki lalu beken pas-pasan. Iri hati dengki tanda keserakahan. Kalau mati banyak dosa kita ke neraka kan. Ini bukan mendoakan untuk mencelakakan. Tapi keseimbangan perlu pemerataan. Ya, 6 suku kata memang cukup nyata. Sapung flow makin gila, tenang dulu kakak. Banyak rapper balita kalau renang butuh mama. Styleku modis ala supermodel senang bulu mata. 7 angka mantapkan, tunggu saya arahkan. Energi tinggi tanpa butuh ada makanan. Di freestyle battle musuh saya ratakan. Tatap mata saya langsung runtuh tanpa harapan. That's how you do it. Syllables, I'm out.